إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang su'abul iman, tentang cabang-cabang iman dari kitab Komik Turian ala manzumati su'abil iman karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani Al-Jawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa catatan tambahan berkenaan dengan apa yang kemarin kita baca. Yang pertama adalah berkenaan dengan hadis yang kemarin kita baca di sini di Komik Turian, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru ar-raji li rahmatillahi ta'ala akrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqadniti. Senyap pelaku penggemar maksiat yang berharap kasih sayang Allah Ta'ala, itu lebih dekat kepada Allah daripada hamba yang muqnit, hamba yang putus asa. Maka berkenaan dengan makna hadis ini, ingin saya bacakan dari At-Tanwir Sarah Al-Jami' As-Saghir. Hadis ini ada di Jami' As-Saghir karya Suyuti, dan beliau dan Suyuti menilainya, setelah membawakannya beliau menilainya dhaif. Namun redaksi kalau di Al-Jami' Sarir, al-fajir ar-raji li rahmatillahi ta'ala akrabu minha, bukan akrab ilallah, namun kalau di redaksi Jami' Sarir akrab minha, lebih dekat untuk mendapatkan rahmah daripada hamba yang muqnit. Kata Suyuti ini diatkan oleh Al-Hakim, yaitu Al-Hakim At-Tirmidhi, dan dia beda dengan Imam Hakim dan beda dengan Imam Tirmidhi. Ada lagi seorang yang bernama Al-Hakim At-Tirmidhi, dan As-Sayrazi fil Al-Qab dari Ibnu Mas'ud, kemudian Suyuti mengatakan dhaif. Maka Al-Fajir artinya adalah Al-Mumba'ith fil Ma'asi, orang yang semangat untuk berbuat maksiat. Ar-Rajil Rahmatillah, yang berharap kasih sayang Allah, lahu wali ghairihi, berharap kasih sayang Allah untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Maka akrabu minha, maka dia lebih dekat minha untuk mendapatkan kasih sayang Allah, minal abidil muqatnit, daripada hamba yang berputus asa. Muqatnit di sini maknanya adalah yu'ayyis nafsahu wa ghairahu min rahmatillah, yang dia membuat putus asa dirinya ataupun orang lain untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan layai asu min rahillah ilal qaumil kafirun, dikarenakan firman Allah Taala, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Fa innahu layaqnutu al ibad min rahmatillah, maka sesungguhnya tidaklah yuqanit al-ibadah, tidak ada orang yang membuat manusia berputus asa dari kasih sayang Allah, illa jahilun billahi, kecuali orang yang bodoh tentang Allah, wa bisa'ati rahmatihi wa afwihi, dan tidak menyadari betapa luasnya kasih sayang dan maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun wa khairu ahwalil mu'min, namun keadaan terbaik bagi seorang mu'min adalah pertengahan di antara berharap dan khawatir tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, hadis ini diriatkan oleh Al-Hakim dan As-Sayrazi di kitabnya Al-Alqab dari Ibnu Mas'ud, yaitu tepatnya diriatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi di kitabnya Nawadirul Usul. Demikian juga diriatkan oleh Ad-Dailami di Musnad Al-Firdaus dari sahabat Ibnu Mas'ud, dan penulis yaitu Suyuti mengisyaratkan dengan kata-kata dhaat untuk menunjukkan dhaifnya hadis ini karena terdapat sejumlah perawi yang bermasalah. Ya, bahkan Al-Albani menilai bahasanya ya, hadis ini adalah hadis palsu di silsilah dhaifah ya, di nomor hadis 4025 Al-Albani mengatakan maudhu' hadis ini hadis palsu, namun dengan redaksi yang agak berbeda yaitu Al-Fajir Ar-Raji Rahmatullah, penggemar maksiat yang berharap dengan kasih sayang Allah lebih dekat ilaiha kepada rahmat minal abidil mujtahid al-ayis minha, daripada seorang yang ahli ibadah yang sungguh-sungguh beribadah memutus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la yarju ayana laha, yaitu yang dia adalah orang yang tidak berharap untuk mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa muti'un lillah, maka dia adalah orang yang taat kepada Allah. Nah, redaksi ini dinilai oleh Al-Albani maudhu', diatkan oleh Ad-Dailami, dan beliau menilai ada tiga rawi yang bermasalah yang ada dalam riwayat ini. Nah, kemudian catatan yang kedua berkenaan dengan kalimat yang kemarin kita baca di paragraf sebelumnya, yaitu perkataan Hatim ibn Ulwan atau Alwan tentang siapa yang mengaku tiga hal tanpa tiga hal maka dia kadzab. Maka salah satunya disampaikan, wa man da'a mahabbatan nabi min ghairi mahabbatal faqri fa huwa kadzabun, yang kemarin kita terjemahkan dengan siapa mengaku-ngaku cinta nabi namun ya, tanpa memiliki rasa cinta dengan kesederhanaan, fa huwa kadzab, maka dia pembohong. Maka kalau kita bawakan ke hadis kalimat yang mungkin bisa agak selaras dengan kalimat ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Abu Dawud. Ya, terdapat hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis yang sahih dari sahabat Abu Umamah. Sahabat Abu Umamah mengatakan dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahu ad-dunya. Maka satu hari satu ketika sejumlah sahabat ngobrolkan masalah dunia di dekat Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasma'una? Ala tasma'una?" Ya, tolong dengarkan. "Innal badadah minal iman." Innal badadah minal iman, yakni taqahul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebanyak dua kali innal badadah minal iman. Sebenarnya badadah itu adalah bagian dari iman. Badadah artinya penampilan fisik yang jelek. Ya, mungkin terjemah kasarnya gembel. Ya. Gembel itu bagian dari iman. Ya. Tampilan fisik yang tidak bagus, yang jelek itu bagian dari iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat ngobrolkan tentang masalah kemewahan dunia. Maka Nabi sampaikan innal badadah minal iman, tampilan yang buruk, yang gembel itu adalah bagian dari iman. Maka orang pakaiannya biasa, kadang kemudian jalan nyeker dan sebagainya, itu bagian dari iman. Maka di sini Nabi tegaskan di antara cabang iman adalah al-badadah, yaitu jeleknya tampilan. Dan secara sekilas hadis ini nampaknya tidak sinkron dengan sejumlah hadis yang lain, atau kemudian tidak sinkron dengan firman Allah Ta'ala, "Kul man harama zinatal lati akhaja li'ibadihi wat thayyibati minarizq." Katakan siapakah yang mengharamkan hal-hal yang indah-indah, yang enak-enak, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Demikian juga nampaknya tidak sinkron dengan hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala menyukai tampilan fisik yang indah dan yang bagus, karena Allah adalah zat yang jamil. Padahal hadisnya adalah hadis yang sahih, maka tentu ada kompromi dalam hal ini. Tentang kompromi tentang hal ini terdapat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Ditanyakan kepada beliau, hadis ini indal badadah minal iman, gembel dan tampilan yang jelek itu bagian dari iman, bagaimanakah dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya satu hal yang bagus adalah penampilan yang rapi, bagus, wangi dan seterusnya, yang itu disebut dengan yuhibbul jamal, Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Ya, maka dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah taala, beliau kompromikan dengan dua kompromi. Ya, kompromi yang pertama beliau katakan tafhamul al-jama' bainan nusus al-badadah minal iman ahyanan. Jadi yang dimaksud dengan al-badadah minal iman itu beliau kasih qaid. Biasanya yang dimaksud dengan al-badadah minal iman itu qaidnya adalah ahyanan. Ada keterangan sisipannya. Biasanya badadah tampilan yang buruk, gembel itu adalah bagian dari iman ahyanan. Manakala itu adalah kadang-kadang. Dan ini dikuatkan dengan dan hadis al-badadah minal iman itu semakna dengan hadis yang lain, iyyaka wa tanna'um, hati-hatilah dengan bernikmat-nikmat dengan kenikmatan duniawi, fa inna ibadallah laisa bimutanat na'im, karena hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati bukanlah orang yang bernikmat-nikmat dengan bernikmat-nikmat dengan kemewahan duniawi. Ya, sehingga yang dilarang tanakum bernikmat-nikmat, menikmati bersenang-senang dengan kenikmatan duniawi yang terlarang itu adalah daiman yang terus menerus, karena dianjurkan untuk badadah ahyanan, kadang-kadang berpenampilan yang kemudian tergolong jelek, enggak bagus, ya, maka tidak kemudian terus-menerus bernikmat-nikmat dengan alas kaki yang mewah, yang bagus. Ya, kadang-kadang nyeker, ya. Kadang-kadang nyeker, tidak terus-menerus menikmati kenikmatan duniawi. Dan ada waktu-waktu di mana di waktu-waktu tersebut kita berpenampilan dengan penampilan yang biasa, sederhana, atau bahkan tergolong kurang, sehingga badan kita adalah badan yang tidak terus menerus dalam kenikmatan duniawi, sehingga ketika kondisi ekonomi berubah kemudian kaget dan bingung, ya. Namun ketika orang itu tidak tanakum, tidak bernikmat-nikmat secara terus menerus, namun ada waktu-waktu di mana dia melakukan badadah, maka artinya ada kesiapan. Bahasanya dunia itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ini bahasanya tidak selalu kita punya duit yang banyak, kadang tidak punya, ya, maka kadang-kadang badadah, kadang makan ala kadarnya, ya, kadang makan nasi kecap gitu, nah, kadang tidak kemudian terus menerus harus memaksakan diri sampai ngutang-ngutang untuk tanakum bernikmat-nikmat, ya, maka pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan iyyakum tanakum, hati-hati dengan tanakum, yaitu daiman, kata Al-Albani, yaitu ketika hal tersebut terus menerus sehingga tidak ada kesiapan untuk susah. Ya, namun hendaknya seorang muslim itu ya ketika dia punya rezeki yang lapang, dia menikmati rezeki yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, namun di satu kesempatan dia juga badadah, boleh jadi dari sisi pakaian, dari sisi alas kaki, dari sisi makanan dan yang lain, kadang jalan kaki, meskipun punya punya mobil, punya motor, kadang ya jalan kaki, ya, supaya kemudian tidak kaget kalau kapan-kapan ternyata mobilnya harus hilang, motornya harus hilang, harusnya kemudian kemudian harus kembali ke kondisi natural jalan kaki, maka sudah tidak kaget karena dia juga telah mengkondisikan dirinya demikian. Itu makna yang atau taufik yang pertama, kompromi yang pertama. Kemudian asani, kata beliau, atafsir asani ay al muballaghah fit tanaum, yang tercela itu adalah berlebih-lebihan dalam tanaum, dalam menikmati kemewahan kehidupan duniawi, kenikmatan duniawi. Itu yang berlebih-lebihan, yang overdosis, yang tidak boleh jadi sampai derajat tabdzir, sampai buang-buang dan seterusnya. Namun orang diperbolehkan tanaum, menikmati kehidupan duniawi secukupnya, tanpa tabdzir, tanpa foya-foya, tanpa tanpa foya-foya dan semacam itu. Ya, maka tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Namun pertentangan yang ada adalah muqayyad ma'al mutlaq dan mukhassas bersama am. Maka ada hadis, maka hadis ini kita al-badadah minal iman, gembel itu bagian dari iman. Kita maknanya hadis umum, hadis umum. Kemudian kita pahami dengan hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, sehingga makna al-badadah minal iman itu artinya adalah ahyanan, atau innallaha jamilun yuhibbul jamal itu maknanya itu adalah tidak berlebih-lebihan. Ya, kemudian kita kembali ke komik Turian. Qala al-musannif rahimallahu taala wa syu'batu tsalitsata asyara, tsalitsata asrata, cabang iman yang ke-13 adalah tawakal. Allah taala berfirman, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian bertawakal jika kalian orang yang betul-betul beriman. Dan tawakal kepada Allah itu memiliki 3 derajat. Yang pertama, keadaan dia dengan Allah, wafi thiqah, dan percaya dengan jaminan dari Allah dan perhatian dari Allah, adalah kahalihi fi thiqati, adalah sebagaimana keadaan seseorang yang percaya dengan wakilnya. Dia percaya bahasanya, dia nyuruh orang, minta tolong sama orang untuk belikan makanan, udah ngasih duit, dia percaya bahasanya nanti orang tersebut akan membawa makanan sebagaimana yang dia minta. Percayanya adalah demikian. Dan dia mengatakan boleh, namun meskipun boleh jadi nanti ternyata ada masalah dan sebagainya, dan dia percaya. Ya, pada dasarnya dia percaya bahasanya wakilnya itu akan membawakan apa yang dia inginkan. Maka kualitas percayanya seperti percayanya seseorang dengan wakil. Itu tawakal kepada Allah dan percaya dengan Allah dalam masalah jaminan rezeki dari Allah. Maka percayanya sebagaimana percayanya seseorang dengan wakilnya. Itu level yang pertama. Level yang kedua, keadaan dia bersama Allah Ta'ala sebagaimana keadaan anak kecil dengan ibunya. Maka anak kecil itu tidaklah kenal kecuali ibunya, dan dia tidaklah mengadu ketika ada masalah ila ahadin kepada seseorang selain ibunya, dan dia tidak mengandalkan kecuali kepada ibunya. Dan jika dia melihat ibunya, maka anak kecil ini akan bergantung kepada ibunya dalam segala keadaan. Wa inna bahu amrun, jika naba terjadi amrun sesuatu saat ibunya tidak ada, maka kana awwala sabiqin ila lisanihi, maka yang pertama kali meluncur dari lisan anak kecil ini adalah ya ummah, wahai ibu, ya, aku dinakali si anu. Wa awwalu khatir, dan yang pertama kali terlintas di hatinya adalah ibunya, karena dia percaya dengan jaminan ibunya dan kasih sayang ibunya, thiqatan tamatan, percaya yang sempurna. Kemudian level yang ketiga adalah berkenaan dengan percaya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki hambanya, dan seterusnya. Percayanya dan tawakalnya di hadapan Allah, fi harakati wa sakanatihi, dalam gerak dan diamnya, seperti mayit di tangan orang yang memandikannya yang tidak pernah berpisah dari orang yang memandikannya. Illa ayyara nafsahu maitan, maka dia pandang dirinya itu bagaikan mayit yang digerakkan oleh Allah al-qudrah al-izaliyah, yaitu qudrah kemahakuasaan azali, yaitu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mayit itu digerakkan oleh tangan orang yang memandikannya. Dan level yang ketiga ini adalah level orang yang kuat imannya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mujrin lil harakati, Allah lah yang menggerakkan berbagai macam pergerakan. Wa hadza, dan ini adalah derajat yang paling tinggi, sedangkan level yang pertama adalah derajat yang paling rendah, sedangkan level yang kedua adalah yang pertengahan. Dia lebih bagus daripada level yang pertama, namun kurang dibandingkan level yang ketiga. Kemudian qala nadzim rahimallahu taala, wahbud nabiyyaka tsumma azzim qadrahu wa bakhala bidinika mayurabika ma'samu, maka cintailah nabimu kemudian agungkanlah kedudukannya. Wa bakhal bidinika, pelitlah dengan agamamu, jangan mudah ditukarkan dengan dunia. Mayurabika ma'samu, sehingga tidaklah terlihat pada dirimu ma'samu satu hal yang bernilai dosa. Maka An-Nazim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bait ini tiga cabang iman. Maka kita katakan sesuai dengan urutan yang telah lewat, cabang iman yang ke-14 adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kalian tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada hartanya, anaknya, orang tuanya, dan semua manusia yang lain. Yang dimaksud dengan semua manusia adalah semua manusia selain yang telah disebutkan, yaitu kerabat, demikian juga ma'arif, kenalan, tetangga, kawan, dan yang lainnya. Wahubur Rasul, dan cinta kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ainu hubbillahi ta'ala, adalah sama dengan cinta dengan Allah. Demikian juga mencintai para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan mencintai orang-orang yang bertakwa alias orang-orang yang saleh. Maka karena Allah ta'ala mencintai mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Ya, kullu dhalika, itu semua kembali kepada mencintai yang pokok, yaitu cinta kepada Allah, dan tidaklah melewati dan melampaui pada yang lain. Oleh karena itu kesimpulannya, tidak ada yang dicintai secara senyatanya inda dhawil basair, menurut orang-orang yang memiliki, orang-orang yang berilmu, kecuali Allah ta'ala. Sedangkan yang lain dicintai karena Allah. Karena Allah mencintainya, maka kita mencintainya. Karena mereka mencintai Allah, maka kita pun mencintainya. Dan tidak ada yang berhak untuk mendapatkan cinta yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabang iman yang ke-15 adalah mengagungkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyadari betapa tingginya derajat beliau. Demikian juga dengan memperhatikan adab inda dzikrihi, ketika disebutkan nama beliau, ketika menyebut beliau dan mendengar namanya, dan ketika mendengar hadisnya. Yaitu di antara adab adalah seorang itu tidak bersuara yang lebih keras daripada suara orang yang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hadis dibacakan, tidak boleh orang teriak-teriak. Tidak boleh ada orang yang teriak-teriak, bersuara yang keras melebihi suara dibacakannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara bentuk memuliakan Nabi adalah rajin bersolawat, mendoakan solawat dan keselamatan untuk Nabi. Dan di antara bentuk memuliakan Nabi adalah wayatani fitibai sunnatihi, adalah memiliki perhatian yang besar untuk mengikuti ajaran Nabi. Di antara adab kepada Nabi adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat yang kedua, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kalian bersuara keras melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ketika Nabi masih hidup. Bagaimanakah mengamalkan ayat ini setelah Nabi wafat? Jawabannya, ya, mengamalkan ayat ini setelah Nabi wafat, ya, bentuknya adalah yang pertama tadi. Ketika hadis Nabi dibacakan, maka tidak bersuara keras melebihi suara orang yang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketika seorang itu berkesempatan untuk ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, kemudian berkunjung ke makam Nabi, maka tidak teriak-teriak, ya, di dekat makam Nabi. Maka di antara bentuk menghormati Nabi, memuliakan Nabi adalah tenang dan tidak teriak-teriak, ya, ketika seorang itu berada di dekat makam Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian cabang iman yang ke-16 adalah sayang dan pelit dengan agamanya, yaitu Islam. Bentuknya yaitu dibunuh dan dimasukkan ke dalam api lebih dia sukai daripada masuk ke dalam kekafiran. Dan dia menyadari dan meyakini bahwasanya agamanya adalah sesuatu yang paling mulia, menurutnya lebih mulia dan lebih berharga dari semua anaknya dan hartanya. Ya, kemudian Syaikh Muhammad Nawawi Al-Albani menyampaikan sebuah hikayat atau cerita. Diceritakan bahasanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengutus sejumlah orang ila Rom ke Romawi dalam rangka perang. Maka kalahlah pasukan kaum muslimin, tertawanlah 20 orang dari mereka. Maka Kaisar Romawi memerintahkan satu dari mereka untuk masuk ke dalam agamanya dan menyembah berhala. Tentu agamanya Kaisar Romawi adalah Nasrani, ya, karena Romawi adalah kerajaan Nasrani. Sehingga menyembah berhala boleh jadi maknanya adalah menyembah palang salib atau patung Yesus atau yang lain. Sang Kaisar mengatakan, jika engkau masuk ke dalam agamaku dan bersujud kepada berhalaku, maka akan aku jadikan engkau sebagai penguasa di satu wilayah yang luas. Akan aku berikan kepadamu bendera kebesaran. Akan aku berikan kepadamu al-khal'a, ya, pakaian kebesaran, wal-ku'us. Akan aku berikan kepadamu piala, ya, tanda seorang raja, wal-buq. Demikian juga trompet, tanda bahasanya seorang raja adalah sekaligus panglima perang. Namun jika engkau tidak mau masuk ke dalam agamaku yaitu Nasrani, maka aku akan membunuhmu. Aku akan menebas lehermu dengan pedang. Maka orang tersebut mengatakan, aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Akhirnya sang kaisar memerintahkan untuk membunuh orang tersebut. Fakutillah fil maidan. Maka orang tersebut dibunuh di satu lapangan besar. Maka dipenggalah lehernya dengan pedang. Maka ketika kepalanya telah jatuh, dalam posisi berdiri dia dipenggal, fadar ra'suhu fil maidan. Maka kepalanya berputar-putar di, tidak langsung berhenti, namun berguling-guling dan berputar-putar di lapangan tersebut. Dan kepala tadi berputar-putar sambil membaca ayat. Karamah, kalau memang ini real terjadi, satu karamah. Wakana yaqra'u hadil ayat. Maka kepala yang telah terpisah dari badannya tadi itu putar-putar ngelilingi lapangan sambil membaca ayat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dan diridai. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Faghadiba Kaisar, itu yaknya salah letaknya, yaknya harusnya sebelum sot. Faghadiba Kaisar, maka sang kaisar marah lalu mengambil orang yang kedua dan mengatakan, masuklah ke dalam agamaku, aku akan jadikan engkau sebagai penguasa di kota ini dan atau kota itu. Wa illa, jika tidak, akan aku potong lehermu sebagaimana aku telah potong leher kawanmu yang tadi telah engkau lihat. Maka orang kedua mengatakan, aku tidak mau jual agamaku dengan dunia. Fa in kana laka wilayatu qati ra'si fa laisa laka wilayatu qatil iman. Wahai Kaisar, jika engkau punya kekuasaan untuk memotong kepala, maka sebenarnya engkau tidak punya kekuasaan untuk memotong iman, yaitu imanku. Maka sang Kaisar kemudian memerintahkan untuk memotong kepala orang itu, maka putuslah kepala orang itu, dan kembali kepala itu sebagaimana kawannya berputar-putar dulu sebelum berhenti, sebagaimana berputar-putarnya kepala kawannya itu berputar-putar di lapangan. Dia berputar sebanyak 3 kali putaran. Wa kana ra'su yaqra'u hadhil ayata, sedangkan kepala orang kedua ini dia berputar-putar di lapangan sambil membaca ayat. Fa wa fi 'aisyatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan, itu kehidupan surga. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Dan di antara kenikmatan surga, qutufuha daniyah. Ya, petian buah surga itu dekat. Maka di antara kenikmatan surga, ketika penduduk surga itu pingin apa? Pingin alpukat misalnya. Maka tiba-tiba dahan alpukat itu kemudian merunduk, rantingnya kemudian mendekat. Ya, sehingga alpukat yang diinginkan itu ada di depan matanya, tinggal dipetik. Ya. Setelah itu kemudian dia kembali ke posisi semula. Pingin rambutan, maka rambutannya kemudian yang merunduk. Ya. Kemudian mendekat, mana buah yang dia inginkan, rambutan itu. Maka itu yang kemudian akan menjulur mendekat di depan matanya, sehingga dia tinggal memetiknya. Maka tidak perlu kemudian di surga, tidak perlu tangga, tidak perlu kemudian pecicilan naik-naik pohon, itu tidak perlu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutufuha daniyah. Petian buah-buah surga itu dekat. Kenapa? Metiknya di depan mata. Metiknya di depan mata. Tidak perlu manjat, tidak perlu cari tangga, tidak perlu cari kemudian bambu untuk nyogok-nyogok, itu tidak perlu. Itu semua alat-alat yang tidak diperlukan di surga. Itu diperlukan di dunia, tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan di surga. Karena Allah berfirman, kutufuha taniyah. Fawakofa inda ra'sil al-awwal, maka dia pun kepala yang kedua ini berhenti pas di dekat kepala orang yang pertama. Maka Kaisar kemudian marah dengan marah yang luar biasa. Dia perintahkan untuk mengambil orang yang ketiga. Dan Kaisar mengatakan, apa yang mau kau katakan? Apakah engkau masuk dalam agamaku? Nanti kompensasinya akan aku jadikan engkau sebagai penguasa di wilayah ini. Ternyata fa'aturkathu syaqawah, orang ini tertimpa celaka. Dia memilih untuk kafir. Waqal dakhaltu fi dinika, aku bersedia masuk dalam agamaku, aku lebih memilih dunia daripada akhirat. Demikian kata orang ini. Maka Kaisar kemudian berkata kepada menterinya, uktub lahu mithalan wa atihi khal'an wa ku'usan wa alaman. Maka catatkan untuknya, tuliskan untuknya memo, berikan kepadanya baju kebesaran, berikan kepadanya ku'us, berikan kepadanya piala, wa'alaman dan bendera kebesaran. Sang menteri kemudian mengatakan, wahai sang raja, bagaimanakah engkau memberikan kepada dia ini dan itu tanpa ngetes terlebih dahulu? Dia baru ngaku-ngaku saja, kenapa tidak dites terlebih dahulu? Tanpa tes dikasih, perlu masa percobaan, perlu tes dan masa percobaan. Faqala al-wazir, maka sang menteri kemudian mengatakan, wahai sang raja, katakan pada orang itu, jika engkau tulus dalam perkataanmu masuk ke dalam agamaku, maka bunuhlah seorang dari kawanmu, nusaddiq kalamaka, sehingga kami bisa percaya dengan omonganmu. Maka orang yang terlaknat tersebut mengambil satu dari kawannya dan membunuhnya. Akhirnya kemudian sang raja kembali memerintahkan sang menteri untuk mencatat misal, mencatat ya, semacam memo, kertas memo untuk orang ini. Lalu kembali sang menteri berkata kepada sang raja, hadza laysa minal aqli, ini tidak masuk akal ini. Bunuh kawan sendiri, ini tidak masuk akal jika Anda percaya dengan perkataannya, karena dia tidak menunaikan hak saudaranya yang dia lahir bersamanya, tumbuh bersamanya, bagaimanakah mungkin orang ini akan memperhatikan hak kita, orang yang baru saja dikenalnya. Akhirnya fa'amara biqatlihi, akhirnya sang raja manggut-manggut, benar juga ya, ini sama kawannya sendiri tega, apalagi dengan kita. Akhirnya malah sang kaisar kemudian memerintahkan untuk membunuh orang tersebut. Maka terpotonglah kepalanya, dan dia, kepala tersebut jatuh ke lapangan kemudian berputar 3 kali. Wa kana ra'su yaqa'u hadil ayata, lalu kepala orang ini, orang yang nomor 3 ini, berputar 3 kali sambil membaca ayat. Afa man haqqa 'alaihi kalimatul adab afa anta tunqidu man finnar, maka apakah orang yang telah pasti badannya keputusan untuk mendapatkan azab, apakah engkau bisa menyelamatkannya dari neraka. Surat Az-Zumar ayat yang ke-19. Akhirnya kepala orang tersebut berhentinya di ujung lapangan, dan dia tidak hadir bersama 2 kepala yang lain. Fasara ila adabilah na'udzubillah minad dalal, maka tentu dia karena akhir kehidupannya adalah kemurtadan, maka dia kembali kepada, jadilah dia dalam azab Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan. Kemudian qala an-nadhim rahimallahu taala, watlub lil ilmi tsumma laqinhu alwara, azzim kalama rabbi wa tahur tuqsamu. Maka carilah ilmu agama, kemudian ajarkanlah kepada manusia. Agungkanlah dan muliakanlah firman Allah, firman Tuhan, itu firman Allah. Kemudian lakukanlah toharah, tuqsamu, niscaya Anda akan terjaga. Maka di sini An-Nadhim menyebutkan dalam bait ini 4 cabang iman. Maka kita katakan sesuai dengan urutan yang telah lewat sebagai berikut. Maka cabang iman yang ke-17, dan di paragrafnya ada sejumlah hadis dan tidak disebutkan siapakah yang meriwayatkannya. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan coba carikan terlebih dahulu keterangan lebih untuk sejumlah hadis ini. Ya, maka cabang iman yang ke-17 adalah belajar ilmu, mencari ilmu agama. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ini perkataan, kalau hadis ini ada di At-Tarhib karya Al-Mundhiri, yang jelas ada di At-Tarhib Al-Mundhiri, ya, hadis selanjutnya yang dari Mu'adz bin Jabal. Ya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang belajar satu bab dari ilmu, yaitu satu masalah dari ilmu, yang dengannya dia mendapatkan, dia kemudian mengambil manfaat dengan ilmu tersebut untuk akhiratnya dan dunianya, maka itu lebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun. Dia diberi umur di dunia selama 7.000 tahun, dan selama 7.000 tahun itu setiap siangnya berpuasa, dan setiap malamnya sholat malam, dan semua amalnya diterima oleh Allah tanpa tertolak. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'alamul ilma, pelajarilah ilmu agama, karena mempelajari ilmu agama manakala lillah, ikhlas karena Allah, maka itu adalah amal kebajikan. Mengkajinya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, mencarinya adalah ibadah, mengajarkannya adalah sedekah, dan membagikannya kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan memikirkan ilmu itu sebanding dengan puasa, mendiskusikan ilmu itu sebanding dengan salat malam. Demikian juga di sini disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah ilmu meskipun antaramu dengan antara ilmu tersebut terdapat lautan api. Demikian juga di sini dinisbatkan ada sebuah hadis yang mengatakan, carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya pelajarilah ilmu, mempelajari ilmu agama itu kewajiban di semua waktu dan keadaan. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.